harus ku tangisi. Pudarnya cinta yang telah berlalu, seolah masih tersisa sekeping rindu. Membuka kembali lembaran lama, sedangkan batinku meronta. Haram rasanya bila dikenang, andaikan cinta berbentuk sebuah acar. Ku hancur leburkan menjadi abu. Yang telah berlalu, seolah